بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada kitab Al-Adhan, bab yang ke-37. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. باب keutamaan orang yang pergi di pagi hari ke masjid dan di petang hari. Dan di petang hari, al-wudu adalah waktu sebelum zuhur, sementara ar-rawah adalah waktu setelah zuhur sampai malam. Ini nama istilah penggunaan atau penggunaan dalam bahasa Arab untuk ghada adalah waktu dari pagi, dari subuh sampai tergelincir matahari. Sementara rawah atau raha, waktu dari tergelincir matahari sampai malam. Maka untuk yang pertama masuk ke dalam ungkapan ini adalah berangkat yang pertama kali ke solat subuh, ya, dari rumah menuju masjid untuk menuju solat subuh. Ini masuk pertama kali untuk kata-kata ghada. Kemudian raha masuk ke dalamnya pergi ke masjid zuhur, asar, maghrib dan isya. Zuhur, asar, maghrib dan isya, ini juga masuk dalam kata-kata raha. Yang kedua, ya, ke masjid itu bukan hanya sekedar untuk pergi sholat, ya. Berangkat ke masjid di waktu ghada tadi, dari pagi, dari subuh sampai waktu zuhur, bisa jadi setelah subuh waktu duha berangkat ke masjid tujuannya untuk beribadah, ya, berzikir, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu. Ini semuanya masuk dalam pembahasan kita dari keutamaan berangkat ke masjid, menuju masjid di waktu ghada. Yang pertama sholatnya, yang kedua ibadah-ibadah yang lain. Ini juga masuk keutamaan, kepada keutamaan hadis ini. Rawah juga demikian, ya. Bukan hanya sekedar sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, tetapi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Setelah zuhur berangkat ke masjid untuk membaca Al-Quran, untuk duduk bertafakur, bertasbih, bertakbir, bertahlil dan ibadah-ibadah yang lain. Setelah asar menghadiri majelis ilmu, maghrib pun demikian, ya. Jadi pembahasan kita ini umum, yang penting ke masjid, ya, keutamaan ke masjid. Dan ini menunjukkan bahwa masjid itu sudah saatnya kita gandrungi, sudah saatnya hati kita terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam untuk laki-laki untuk ibadah salat 5 waktu dan untuk ibadah-ibadah yang lain. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, nomor 662. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ali ibn Abdullah, qala haddathana Yazid ibn Harun, qala akhbarana Muhammad ibn Mutarrif, an Zaid ibn Aslam, an Ata ibn Yasar, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. Inilah bunyi hadisnya. Man ghada ilal masjidi waraha, dalam riwayat lain man ghada ilal masjidi awraha, ya. Yang ini waraha, dalam lafaz yang lain awraha, pakai aw. Balasannya a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada awraha. Artinya barang siapa yang menuju masjid di waktu ghada, tadi kita sudah jelaskan waktu ghada yaitu dari awal siang, ya, dari awal siang yaitu waktu subuh sampai zuhur. Jadi waktu ini yang kita perlu perhatikan untuk mendapatkan keutamaan ini, terutama sholat subuhnya menuju masjid dalam waktu ghada ini. Yang pertama kali masuk adalah sholat subuh menuju masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian waraha, raha tadi juga telah kita jelaskan waktunya setelah tergelincir matahari sampai malam, sampai isya, ya. Waraha, dan itu pun yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah salat 4 waktu, zuhur, ya, asar, karena waktunya di waktu rawah, kemudian maghrib dan isya. Lalu masuk pula ibadah-ibadah yang lain seperti yang tadi telah kita uraikan. Janji Nabi di sini adalah untuk keutamaan ibadah ini, a'addallahu lahu. A'adda mempersiapkan, ya. A'adda mempersiapkan, jahaza, hayya'a, ya. A'adda itu hayya'a, mempersiapkan. Lahu baginya, bagi hamba ini, nuzulahu minal jannah. Nuzulun artinya tempat penyambutan tamu. Ini. Jadi dipersiapkan oleh Allah tempat penyambutannya nanti di surga. Ya. Nuzul itu tempat yang disiapkan untuk menyambut seseorang yang datang. Kamarnya, persediaan-persediaan yang lain. Itu bukan di rumah seperti di dunia ini, tetapi di surga. Ini kata Nabi, kullama ghada aw raha. Setiap kali dia berangkat di pagi hari atau di petang hari. Berarti itu setiap hari selalu dipersiapkan, ditambah persiapannya, dibenarkan ininya. Setiap hari dia lakukan ibadah tersebut menuju masjid untuk ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain di dua waktu tadi, maka Allah akan selalu mempersiapkan baginya tempat penyambutannya nanti di surga. Ini subhanallah faedah yang diambil dari hadis ini menurut penjelasan para ulama, bahwa surga itu setiap hari disiapkan oleh Allah. Setiap waktu dipersiapkan oleh Allah. Setiap ibadah yang dijanjikan surga maka dipersiapkan. Seperti contoh orang yang membangun masjid, من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah bangunkan untuknya di surga. Selesai satu masjid berarti sudah satu bangunan dia di surga. Ditambah masjid yang lain. Jadi setiap kali ibadah itu ia lakukan, maka Allah buatkan lagi dia di, untuknya di surga. Ya. Ini menunjukkan bahwa surga itu selalu ada pembenahan-pembenahan, ada hal yang baru. Bahkan bisa jadi seseorang itu mendapatkan tambahan-tambahan untuknya di surga seperti sebatang kurma ya, ditanamkan untuknya. Ini keutamaan berzikir. Ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ya, hanya beberapa kata saja. Untuk kita ada tambahan-tambahan ya, di surga nanti. Karena kepemilikan di surga sesuai dengan amalan kita. Tingkatan di surga, surga sesuai dengan amalan di dunia. Hanya sekadar mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu batang kurma ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, akan bertambah terus kekayaannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan ini abadi, bukan seperti kekayaan yang kita kumpulkan di dunia. Hari ini dapat ya, besok bisa habis. Satu bulan mengumpulkannya dapat pas gajian dua hari habis ya. Pontang-panting kita berusaha dapat keuntungan, tiba-tiba keuntungannya ludes. Sementara keuntungan dan kemenangan di akhir di surga itu abadi. Setiap kali kita tambah, dia akan bertambah dan tidak akan mati batang kurma yang dihasilkan oleh subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, itu tidak akan rusak dia sampai kita nanti yang akan menikmatinya. Seperti ini pula lah kita akan ditambahkan persediaan-persediaan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita berangkat ke masjid. Dan ini luar biasa memupuk kecintaan kita kepada rumah Allah. Jangan sampai dalam satu minggu ya, atau dalam satu hari kita seorang muslim tidak pernah ke masjid, atau bahkan untuk ibadah yang wajib kita lakukan di masjid kita berlalai-lalai saja. Padahal keutamaan yang luar biasa, Allah akan mempersiapkan untuknya penyambutannya di surga. A'addallahu lahu nuzulahu. Ya, tempat di mana dia disambut akan ditambahkan oleh Allah, diperlengkapi lagi dengan yang lain. Pokoknya dia nanti akan senang ketika mendatanginya. Itu bisa setiap hari, demikian di pagi dan di petang hari malah. Di pagi hari dipertambahkan persiapannya, dibenahi lagi, ditambahkan ininya, dilengkapi lagi. Di pagi hari pun demikian, besoknya pun demikian. Maka kalau ini dilakukan setiap hari dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di tempat kediaman kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya dan mengharamkan kita dari nerakanya. Ini luar biasa bagaimana Nabi SAW mengikat hati kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita ke rumah Allah. Sama salat lima waktu. Ini yang membuat masjid itu mulia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kita ta'zimus shalah dinukilkan oleh penulis firman-Nya, ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asali rijal. Ini ghudu dan asal. Ghudu dengan asal sama dengan ghudu ghada dan raha tadi. Al-ghudu waktu pagi, al-asal sama dengan waktu petang, sama dengan rawah. Ya. Yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun. Inilah kriterianya. Rijal, laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan. Wala bay'un, dan juga jual beli. Ya. Yang biasa melalaikan orang dari mendatangi masjid. Ya. Perdagangan dengan segala macam bentuknya, jual beli. Ya, bisa jadi seorang memperlambat kedatangan ke masjid karena sibuk jual beli. Ya. Luar biasa letak atau kedudukan masjid di hati seorang yang beriman, yang benar-benar mereka mengikatnya, meletakkan di dalam hati mereka, walau rumah mereka jauh dari masjid, tetapi hati mereka kepemilikan kita di surga, seperti yang kita contohkan tadi, istana, ya, rumah yang mewah. Muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis satu-satunya di bawah bab ini menjelaskan keutamaan berangkat ke masjid menuju masjid di waktu pagi dan di waktu petang. Bab setelahnya yang ke-38, babu idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktuba. Bab idza uqimatish shala fala salata illa al-maktuba. Bab apabila telah di ya iqamah, sebenarnya dia lafaz hadis ya. Sebenarnya dia lafaz hadis, dan itu yang sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Walaupun lafaz hadis ini itu tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dia justru dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktuba. Ini lafaz hadis, hadis Nabi, dan dibuat sebagai bunyi bab oleh Imam Bukhari, dan dia tidak meletakkan di dalam hadis karena hadis ini tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Walaupun hadis ini juga sahih dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Apabila dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Tidak ada lagi salat berarti salat sunat, apapun bentuk salat sunatnya. Tidak dibenarkan lagi salat sunat yang dilakukan ketika iqamah itu hanya salat fardu ya. Artinya ketika salat iqamah dikumandangkan, tidak ada lagi salat. Dan yang dibenarkan salat hanya salat fardu saja yang dibacakan atau dikumandangkan iqamah untuk melakukannya. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Inilah salat-salat yang dikumandangkan iqamah untuk melakukannya. Selainnya tidak ada. Tidak ada kumandang iqamah kecuali untuk salat yang tadi, salat lima waktu ya. Tidak ada iqamah untuk salat tarawih ya. Tidak ada iqamah untuk salat jenazah. Tidak ada iqamah untuk salat sunat yang lain. Dia hanya untuk salat fardu. Makanya Nabi SAW mengatakan idza uqimatish shalah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat sunat ya. Yang ada hanya salat fardu, dan salat fardu lima hari semalam ya. Ini menunjukkan bahwa iqamah itu untuk salat fardu ya. Dan tidak ada lagi salat, ini yang kedua, tidak ada lagi salat sunat kalau iqamah sudah dikumandangkan. Ya, kita baca hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang kita lihat cukup panjang, dan hadis ini tidak terlalu menjurus kepada permasalahan ya, seperti menjurusnya hadis yang sekarang ini dibawa di bunyi bab. Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktuba, ini hadis, dan ini tertuju langsung kepada pembahasan bahwa apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat sunat. Yang ada hanya salat fardu. Maka kata para ulama, kita orang kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka mereka tidak dibenarkan lagi untuk mengangkat takbir melakukan salat sunat. Terjadi perbedaan pendapat antara mereka, apa hukumnya haram atau hukumnya di bawah itu ya. Tetapi inilah ketentuannya, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak dibenarkan lagi orang memulai salat sunat, kecuali terjadi perbedaan pendapat para ulama, orang yang sedang salat. Ini yang kedua ya, yang tadi orang yang belum sholat, kemudian ketika dikumandangkan iqamah, dia memulai sholatnya. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Yang kedua, orang yang sedang sholat ya. Karena adalah kaidah, yajuzu fil istidamati ma la yajuzu fil iftida. Dibenarkan untuk melanjutkan ya, untuk melanjutkan tidak seperti ketika memulai. Melanjutkan melanjutkan amalan lebih ringan hukumnya daripada memulai. Nah, seperti tadi ya, kalau memulai sama sekali tidak dibenarkan. Yang sekarang ini orang sedang sholat, tiba-tiba dikumandangkan iqamah, apa hukumnya? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya, ada rincian, bukan perbedaannya, ada rincian dan juga tentunya perbedaan. Ketika seseorang itu sedang sholat dan baru pada awal-awal sholatnya, baru membaca Al-Fatihah rakaat pertama tiba-tiba dikumandangkan azan iqamah, maka sikap yang dia ambil adalah membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Bila mana dia sudah pada rakaat kedua, ya, sudah pada rakaat kedua dan ujung-ujungnya, lalu dikumandangkan iqamah, maka kata para ulama dibenarkan dia untuk menyelesaikannya dengan kaidah tadi. Menyelesaikan ibadah lebih ringan daripada memulainya. Atau boleh menyelesaikan ibadah tidak seperti memulainya. Kalau memulainya tidak dibolehkan, maka menyelesaikannya dibenarkan. Dalam kondisi tadi dengan rinciannya, kalau seandainya yang tersisa dari sholat sunat yang ia lakukan itu sedikit, kemudian tiba-tiba dikumandangkan iqamah, maka dia dibenarkan untuk menyelesaikan sholat sunatnya. Menyelesaikan sholat sunatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami rincian ini. Kalau memulai itu sudah jelas tidak dibenarkan, dan kemudian melanjutkan. Kita rincikan, kalau yang dilanjutkan itu masih panjang, maka membatalkan sholat tersebut lebih utama, dan pembatalannya tidak perlu salam. Karena salam itu menutup, bukan membatalkan. Membatalkan selesai, batal. Ya. Kalau membatalkan berarti belum selesai. Kalau dengan salam berarti selesai. Karena sholat itu kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Berarti kalau kita tutup dengan salam, selesai sholat kita. Ya. Dia dibatalkan begitu saja. Batal karena orang sudah iqamah. Ini kalau seandainya kita baru memulai, masih tersisa panjang. Tetapi kalau seandainya masih tersisa sedikit, menyempurnakan sholat tersebut dan dengan menutupnya dengan salam, ini lebih utama. Dan ini yang kita dengarkan dari penjelasan para ulama. Ya. Baik, kita baca hadis 663. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Saya teringat tentang masalah ini di Madinah sana. Dalam salah satu mazhab bahwa salat dua rakaat subuh itu wajib. Ya. Wajib dipahami oleh pengikut-pengikut mazhab tersebut dewasa ini. Dan mereka kalau sudah terlambat, ya, masuk masjid, walaupun orang sudah hayya ketika mengumandangkan iqamah, hayya ala salat, hayya ala falah, dia tetap salat sunnah. Ya. Dan bahkan kalau imam pun sudah angkat takbir, dia tetap salat sunnah. Dan ini bertentangan sekali dengan hadis kita ini. Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah, riwayat Muslim, dan hadis yang akan kita baca sekarang ini. Dan itu banyak sekali, ini mazhab Hanafi. Ya. Di masjid dekat asrama kita waktu di Madinah ada masjid namanya Masjid Bukhari. Ya. Karena mungkin yang membangunnya orang-orang Bukhari. Orang Bukhari itu orang yang dari negeri Uzbekistan. Mereka banyak di Saudi, dan mereka dikenal dengan Bukhari, daerah Bukhara. Ya. Dan itu mazhab mereka, mazhab Hambali, Hanafi. Ya. Dan banyak orang-orang yang masih berpegang keras dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dengan yang menyimpang sunnah dari mazhab-mazhab tersebut. Nah, seperti tadi, tetap melaksanakan walaupun orang sedang iqamah, dia angkat takbir, Allahu Akbar, selesaikannya sholat sunat dahulu, dan nanti walaupun dia masbuk sholat subuhnya, tetap dia mendahulukan itu, padahal jelas-jelas sholat sunat. Walaupun dia masbuk, dia tetap sholat. Ya, mungkin imam sudah mulai masuk angkat takbir, kemudian dia masuk masjid dan belum sholat sunat dua rakaat subuh, dia tetap sholat dua rakaat terlebih dahulu walaupun dia nanti ketinggalan satu rakaat. Ini benar-benar keterlaluan, dan penyebabnya adalah tidak adanya ilmu. bahwa yang fardu itu lebih utama daripada yang sunnah. Kata Imam Bukhari dalam hadis kita, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Hafs bin Asim an Abdullah bin Malik bin Abi an Abdullah bin Malik ibn Buhayna radhiyallahu an qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajul. Ini pangkal hadis disebutkan dalam sanad ini. Kata Ibnu Buhayna, yaitu Abdullah, ya, Nabi SAW suatu ketika pernah melewati seseorang, marra melewati birajul seseorang. Nah, itu pangkal hadis. Kemudian ya, Imam Bukhari membawakan hadis itu dengan sanad yang lain. Qal ha wa haddathani Abdurrahman ya'ni bin Bishrin qala haddathana Bahz bin Asad qala haddathana Syu'ba qala akhbarani Sa'd bin Ibrahim qala sami'tu Hafs bin Asim qala sami'tu rajulan min al-Azdi. Ya, maksudnya rajulan min al-Azdi ini Ibnu Buhayna tadi. Ibnu Buhayna sahabat Nabi. Ya. Abdullah bin Abdul Malik, Abdullah bin Malik ibn Buhayna radhiyallahu ta'ala. Kata Hafs bin Asim, saya mendengar seseorang dari Azd. Azd ini nama kabilah. Dan dia adalah Ibn Buhayna yang tadi di sanad yang pertama. Yuqalu lahu Malik ibn Buhayna. Ya, Malik ibn Buhayna ini sebenarnya Abdullah. Ya. Abdullah ibn Malik ibn Buhayna. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Tadi dalam lafaz pertama melewati, di sini melihat dan tidak bertentangan. Ya, dia lewat dan tentu melihat. Ya. Melihat seorang laki-laki, waqad uqimatis shalah. Ketika itu iqamah sudah dikumandangkan. Yusalli raka'ataini. Laki-laki tersebut sedang salat dua rakaat. Sedang sholat dua rakaat. Iqamah sudah dikumandangkan dan Nabi melihat laki-laki itu tetap sholat dan bahkan memulai sholatnya. Falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latha bihin nas. Ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, maka orang-orang pun mengelilingi, mengerumuni. Karena Nabi sudah nampak oleh para sahabat bahwa Nabi SAW melihat orang yang sedang sholat ini ketika iqamah dikumandangkan dengan penglihatan yang penuh dengan teguran. Ya. Tampak oleh para sahabat. Maka selesai sholat subuh, para sahabat mulai mengerumuni orang tadi. Ya. La thabihin nas wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengatakan kepada orang tadi, as-subha arba'an. As-subha arba'an. Ya. Apakah salat subuh itu empat rakaat? Ya. Apakah diulang dua kali oleh Nabi? Apakah salat subuh itu empat rakaat? Dengan dikomenangkan iqamah, dia tetap salat dua rakaat. Kemudian nanti salat subuh bersama Nabi lagi. Ya. Karena iqamah itu menunjukkan, menetapkan bahwa tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Berarti empat rakaat salat subuh. Ya. Nah, itu yang ditegur, yang diucapkan oleh Nabi dan untuk menegur laki-laki tadi. Diucapkan oleh Nabi untuk menegur laki-laki tadi bahwa dia tidak dibenarkan sholat ketika iqamah dikumandangkan sementara sholat subuh belum dipimpin oleh Nabi. Ya, makanya Nabi mengatakan, apakah sholat subuh itu empat rakaat? Ya. Inilah bunyi hadisnya dan itu teguran yang keras dari Nabi. Taba'ahu Gundar wa Mu'adun an Syu'bata fi Malikin wa qala Ibnu Ishaq an Sa'din an Hafs an Abdullah bin Buhayna wa qala Hammad akhbarana Sa'd an Hafs an Malik. Ya, jadi hadisnya ada beberapa sanad. Ya. Sementara bunyinya adalah cerita tentang Nabi SAW melihat seseorang melaksanakan salat. Ini menjelaskan bahwa itu adalah salat subuh. Ya, kejadiannya pada salat subuh dan tadi yang kita ceritakan dari sebagian penerapan dalam mazhab yang ada. Ini juga kejadiannya solat subuh karena mereka mewajibkan mah, mewajibkan bahkan dua rakaat sebelum subuh itu, sehingga mereka melakukan apa yang ditegur oleh Nabi ini. Ya. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, mereka tetap, seseorang ini tetap solat. Maka Nabi SAW menegurnya dengan teguran yang keras dengan mengatakan, apakah solat subuh itu 4 rakaat? 2 kali diulang oleh Nabi SAW. Hadis yang cerita yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini kan dia lebih sempit daripada hadis yang ada di bunyi bab. Yang ini pemahamannya lebih sempit, sementara bunyi babnya luas. Apa sempitnya? Kalau yang kejadian ini itu hanya pada salat subuh. Sementara bunyi hadis yang ada dalam bab, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah, ini mencakup semua salat. Ya. Salat zuhurnya pun demikian, ketika iqamah dikumandangkan maka tidak ada lagi yang salat. Asar pun juga, maghrib pun demikian, isya pun juga. Ya. Sementara bunyi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini, yang ke-39, haddil maridhi an yashhadal jamaah, batasan orang sakit yang boleh menghadiri salat berjamaah. Hadis 664, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddatsani Abi qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim an Al-Aswad qala kunna inda Aisha radhiyallahu anha fadhakarna al-muwadhabah ala as-salati wat-ta'dhim laha qalat lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fi fahadarat as-salatu fa'udhina faqala muru Aba Bakr falyusalli bin-nas فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنذر رجليه تخطاني من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم. Inilah cerita tentang keadaan orang yang sakit yang tetap mampu melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kata Aisyah, ya, kata Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai, ya, rahimahullah ta'ala dari generasi tabi'in, Ibrahim muridnya juga ibn Yazid An-Nakhai, ya, Ibrahim An-Nakhai, Al-Aswad ini bercerita kunna inda Aisyah. Suatu ketika kami berada bersama Aisyah mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu darinya. Fadzakarna al-muwadhabata 'ala as-salah. Maka kami memperbincangkan, membahas tentang melazimi dan membiasakan menjaga salat berjamaah. Wa ta'dhimi laha, dan mengagungkan salat. Jadi pembahasannya tentang pengagungan terhadap salat dan upaya untuk menjaga salat berjamaah. Itulah materi pembahasan mereka ketika itu. Ya. Qalat, maka Aisyah menjelaskan tentang ilmunya, tentang ilmu menjaga salat dan mengagungkan ibadah salat, dan diambil dari apa? Penerapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma marida Rasulullah sallam maradahu alladhi mata fi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang sakitnya itu yang membawa dia kepada kematian. Fahadaratis salah. Kemudian datanglah waktu salat. Fa'udzina, dan dikumandangkanlah azan. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk salat mengimami kaum muslimin. Ya. Nabi SAW mewakilkan imam kepada Abu Bakrin, kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Faqila lahu, kemudian disampaikan kepada Nabi, ya, ini yang bercerita Aisyah, inna Aba Bakrin rajulun asif. Sesungguhnya Abu Bakar ini orangnya selalu perasaan, lebih dalam perasaannya, lembut perasaannya, lembut hatinya, mudah menangis, ya, cepat tersentuh sehingga lebih sering menangis, ya. Rajulun asif idza qama fi maqamika, ketika ia apabila dia tegak di tempat kamu berdiri untuk mengimami kaum muslimin, lam yastati' an yusalli bin nas, dia tidak akan mampu untuk salat mengimami kaum muslimin, ya, karena tangisannya, ya. Ini alasan kemungkinan Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Nabi untuk meralat kembali perintahnya. Jangan suruh Abu Bakar, karena tidak akan mungkin dia bisa mengimami kaum muslimin karena dia orangnya, ya, sering menangis. Jadi sedu-sedannya, isakannya yang membuat dia sulit untuk mengimami kaum muslimin. Ya. Nabi SAW ulang kembali, wa aada fa aadu. Nabi ulang lagi, suruh Abu Bakar salat mengimami kaum muslimin, dan orang-orang atau istri-istri Nabi, terutama Aisyah, mengulangi lagi alasannya. Carilah yang lain, dia akan mungkin bisa mengimami kaum muslimin. Fa aada tsalitha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi yang ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian umpama wanita-wanita yang berhubungan dengan Nabi Yusuf. Ya. Baik-baik itu istrinya penguasa, ya, yang memperdayanya, begitu juga wanita-wanita yang terpana melihatnya. Dan inilah tipu daya dan bujuk rayu wanita. Jadi wanita itu pembujuk. Kalau wanita kalau sudah merayu suaminya luar biasa. Ya. Nah ini yang ingatkan oleh Nabi, sesungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi saw tidak terbedaya. Tidak ya. Dia batalkan perintahnya tadi. Pokoknya saya perintahkan Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Apapun bujuk rayu kalian. Nah itulah maknanya inna kunna sawahib Yusuf. Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Maka diterapkanlah perintah Nabi, fa kharaja Abu Bakr fa shalla. Maka Abu Bakar pun keluar dan ia pun melakukan salat mengimami kaum muslimin. Sedang salat, fa wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsi khiffah. Ini yang ungkapan ini yang dituju oleh bab kita. Ya, ungkapan ini fawajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khiffatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa mendingan, sakitnya merasa kurang, ya, merasa ringan badannya. Fa kharaja, maka dia pun keluar ke mana? Ke masjid. Bagaimana mendingannya, ringan yang terasa oleh Nabi itu bagaimana? Nah, ini dia. Yuhada baina rajulaini. Dia ke masjid, dia sudah merasa ringan, dan ringannya itu dia tidak bisa melangkah sendiri tetapi dipapah oleh dua orang. Yuhada baina rajulaini, dipapah di antara dua laki-laki. Yang laki-laki ini adalah Al-Abbas, ya. Al-Fadl bin Abbas atau Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Ya, dan Ali bin Abi Talib yang memapah Nabi itu yang pertama. Ini ringan, ini bentuk penyakitnya, ringan yang terasa oleh Nabi itu ringannya bukan dia bisa berjalan lancar, berjalan cepat ke masjid, tetapi justru keringan yang dia rasakan itu tidak bisa dilakukan ke masjid kecuali dipapah. Dan papahnya pun coba perhatikan kata Aisyah, ya, ka'anni anzuru rijlaihi takhut qani minal wajah. Seakan-akan saya melihat, ya, kedua kakinya melangkah atau berseret itu. Jadi tidak melangkah dia, payah melangkahnya. Karena dipapa tentu langkahnya tidak berfungsi. Karena rasa sakit yang luar biasa dirasakan oleh Nabi sehingga tidak bisa menginjakkan kakinya. Bayangkan, tidak bisa dia menginjakkan kakinya karena rasa sakit. Nah inilah yang dituju oleh Imam Bukhari dengan bunyi babnya, batasan orang sakit yang boleh menghadiri salat berjamaah. Luar biasa. Dan itulah Nabi SAW yang juga pembahasannya adalah kecintaan kepada rumah Allah, cinta bersama-sama kaum muslim beribadah. Dan bahkan di pagi hari Nabi SAW meninggal dunia, dia masih sempat untuk membuka tabir karena tidak bisa lagi ke masjid. Dibukanya tirai pintu jendelanya, kemudian dia melihat orang sedang sholat dengan khidmat di bawah di belakang Abu Bakar. Dan memang posisi Nabi itu di hadapan. Jadi para sahabat ketika di hadapan, maksudnya di depan. Jadi para sahabat ketika sholat melihat ketika wajah Nabi muncul dari jendela tersebut, nampak benar-benar berseri dan mereka bergembira. Sampai-sampai diceritakan oleh perawi, hampir-hampir mereka melonjak gembira melihat Nabi nampak sehat sekali. Dan Nabi ketika itu benar-benar berbahagia melihat para sahabatnya melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu yang membuat Nabi berbahagia. Dan setelah itu mereka tidak melihat lagi Nabi lagi dalam keadaan hidup, karena setelah itu dia meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam keadaan seperti tadi dia tetap berusaha ke masjid, tidak bisa melangkah, dan justru di papa kakinya itu melangkah sedikit-sedikit dan ujungnya saja yang diletakkannya, ya, dia tidak diinjakkan saking sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya, fa'arada Abu Bakr an yata'akhar. Ketika Abu Bakar yang sedang mengimami kaum muslimin merasa Nabi sudah di belakangnya, ya, dan ingin dia mundur ke saf. Abu Bakar yang sedang jadi imam itu ingin mundur ke saf. Fa'auma'a ilaihin Nabi SAW an makanaka. Tapi Nabi SAW memberikan isyarat, ya, dengan tangan untuk agar Abu Bakar ini tetap di tempat makan. Jadi bahasa Arab kalau mengatakan tetap di tempatmu, apa bahasa Arabnya? Makanak. Ya, makanak, tempat. Dengan isyarat tangan juga mengatakan demikian. Nabi SAW auma'a. Auma'a itu memberikan isyarat, bukan dengan ucapan tetapi dengan isyarat, yang maksudnya adalah tetap di tempat. An makanak. Ya. Summa utiya bihi, kemudian dibawalah Nabi hatta jalasa ila jambihi. Sampai Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar. Didudukkan, tidak bisa berdiri. Ya. Didudukkan di samping Abu Bakar dan sholatnya. Ya. Sholatnya. Dan dia yang menjadi imam. Ini akan ada uraiannya. Qila lil A'mash, ditanya A'mash salah seorang perawi, Sulaiman bin Mihran, ya, dari generasi tabi'in. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Abu Bakr yusalli bi salati. Inilah ditanya bagaimana berjemaah ketika itu. Nabi ada, Abu Bakar ada di depan. Siapa yang jadi imam dan siapa yang tidak? Maka dijelaskan oleh Al-Amash bahwa Nabi SAW sebagai imam pertama. Dia duduk dengan sekedar memberi isyarat saja salatnya. Abu Bakr yusalli bi salati. Abu Bakar salat mengimami. Nabi Abu Bakar salat berimaman dengan Nabi. Wan nasu yusalluna bi salati Abi Bakrin. Sementara orang di belakang semuanya mengikuti atau berimaman dengan Abu Bakar. Faqala bi ra'sihi na'am. Jadi salatnya Nabi itu dengan isyarat dan Abu Bakar memahami. Lalu Abu Bakar ketika Nabi SAW agak menundukkan badan sedikit, kemudian dia rukuk. Dan rukuknya Abu Bakar ini yang diikuti oleh makmum di belakang, karena Abu Bakar yang mengucapkan Allahu Akbar. Sementara Nabi tidak terdengar. Abu Bakar yang merasakan dan melihat dari dekat. Jadi ketika itu yang berada di depan adalah Nabi sebagai imam, kemudian Abu Bakar yang berimaman dengan Nabi, dan di belakang adalah kaum muslimin yang berimaman dengan solatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan ini tidak terjadi kedua kalinya. Hanya satu kali itu saja. Dan memang kejadian seperti ini terjadi berkali-kali, ada beberapa kali, tetapi di saat yang lain justru Nabi yang semuanya mengikuti salat Nabi, karena Nabi masih bisa bersuara ketika itu untuk melepaskan takbirnya dan yang lainnya, sehingga kaum muslimin mengikuti Nabi. Sementara yang terakhir ini, yang setelah itu Nabi SAW tidak bisa lagi ke masjid sampai meninggal dunia, itu mereka para makmum di belakang mengikuti salat Abu Bakar, sementara Abu Bakar mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud an Syu'bah anil A'mas ba'dahu wa zada Abu Muawiyah jalasa an yasari Abi Bakr fa kana Abu Bakr yusalli qa'iman. Ini tambahan yang lain dalam riwayat Abu Dawud, bahwa posisi Nabi di sebelah kiri Abu Bakar, berarti memang imam, ya? Ya, memang imam. Duduknya Nabi di sebelah kiri. Kalau kita sholat berdua, ya, jemaahnya berdua, posisi imamnya sebelah kiri makmum. Dan mereka sejajar. Ya. Dan bukan di belakang. Walau satu langkah ke belakang, ini tetap di belakang. Dia sejajar. Di sebelah kirinya Abu Bakar duduk Nabi SAW. Abu Bakar sholat berimaman dengan Nabi. sementara kaum muslimin di belakang berimaman dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar salat berdiri sementara Nabi salat duduk. Ini menunjukkan bolehnya berimaman dengan orang yang salatnya duduk. Ya. Bolehnya berimaman dengan orang yang salatnya duduk, dan ini sebagai penghapus hukum hadis Nabi SAW mengatakan wa idza shalla qa'iman fasallu qu'udan ajma'un. Ini dalam hadis Sahih Muslim. Ini hukumnya mansukh. Karena ini yang terakhir ya. Kejadian ini terakhir ini. Setelah itu tidak ada lagi Nabi SAW karena meninggal dunia setelah itu. Maka ini yang menghapus hukum yang tadi, bahwa Nabi mengatakan kalau imamnya sholat berduduk, maka sholatlah kalian semua duduk. Nah, ini perintah Nabi, tetapi ini hukumnya dihapus. Dihapus dengan kejadian ini di mana Nabi sedang sholat mengimami Abu Bakar dan Nabi duduk sementara Abu Bakar berdiri, dan ini hukum yang berlaku. Bolehnya makmum berdiri mengikuti imam yang sedang duduk. Dan itulah hadis yang pertama di bawah bab ini. Masih tersisa satu hadis lagi, kita baca. 665. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibnu Yusuf an Ma'mar an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah qala qalat Aisyah radhiyallahu anha lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastadda waja'uhu ista'dana azwajahu an yumarrada fi baiti. Ini awal ceritanya. Kata Aisyah, ketika sakit Nabi semakin berat dan semakin parah, istadda waja'uhu, Nabi SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat hanya di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia minta izin, ini menunjukkan bahwa semua istrinya punya hak kepada Nabi. Makanya perlu minta izin bukan kewenang suami, dengan bukan keputusan suami, ya, tetapi hak mereka. Maka Nabi meminta izin kepada mereka semua untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini kemuliaan, menunjukkan kemuliaan Aisyah. Dan juga ya, Nabi SAW meminta izin untuk seperti itu karena dia tidak mampu lagi bergilir, tidak mampu lagi datang ke rumah-rumah istrinya untuk memberikan jatah-jatah mereka. Maka ini menunjukkan betapa sakitnya Nabi SAW saat itu. Maka dia meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adhinna lahu. Maka istri-istrinya pun mengizinkan itu. Fakharaja baina rajulaini takhuttu rijlahu al-ardha. Ya. Maka Nabi keluar, ini cerita yang tadi ya. Nabi keluar ya, di antara dua laki-laki yang kakinya, kedua kakinya menggores di tanah. Ya, berarti dia ya tidak diijakkan. Dia menggaris di tanah. Ya. Wa kana bainal Abbasi wa rajul, bukan Al-Fadl tapi Abbas, pamannya. Wa kana bainal Abbas, dan dia berada di antara Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, kemudian wa rajulin akhar, dan laki-laki lain. Laki-laki lain ini Aisyah tahu, tetapi dia tidak menyebutkan namanya karena memang ada masalah antara dia dengan orang tersebut. Ya, tidak disebutkan namanya, dan dia adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Qala Ubaidullah fa dzakartu dzalika li ibni Abbas ma qalat Aisyah. Kata Ubaidullah, saya sebutkan hadis yang saya dapatkan dari Aisyah ini kepada Abdullah bin Abbas. Faqala li, lalu Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, wa hal tadri manir rajulul ladzi lam tusammi Aisyah. Tahukah kamu, katanya kepada muridnya, tahukah kamu siapa laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah tadi? Qultula, kata Ubaidullah tidak. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang tadi telah kita sebutkan. Dan Abdullah bin Abbas menyebutkan karena dia melihat, dia menyaksikan Aisyah ketika menyampaikan cerita itu, dia tidak sebutkan nama Ali karena saat itu saat mereka sedang bermasalah. Ini manusiawi ya, manusiawi, walaupun dia tetap menceritakan, tetap menyebutkan kemuliaan orang tersebut walaupun namanya tidak disebutkannya. Ini karena memang berat hatinya untuk menyebutkan karena ada masalah. Dan ini wajar. Nah, ini adalah perkara yang wajar terjadi di antara manusia. Hadis yang sekarang ini, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tetap mengarah kepada bunyi bab kita, yaitu batasan orang yang sakit yang masih bisa ke masjid. Yaitu apa? Dipapa. Dia tidak bisa melangkah, tidak bisa menginjakkan langkah kakinya, dan dia dipapa. Kalau sekarang, banyak caranya. Tetapi ini luar biasa dari penerapan kecintaan kepada masjid yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan dia adalah suri tauladan bagi kita. Kalau dia yang sudah dijamin surga oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu yang akan datang, bersikap seperti itu kepada rumah Allah, mencintai rumah Allah dan beribadah di sana, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan, dan tidak ada jaminan dihapuskan dosa kita yang terdahulu yang akan datang? Kenapa kita masih berat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sementara Nabi SAW mencontohkan contoh yang sangat luar biasa? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, dan saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya. Iqamah itu yang lafaz azan, yang nanti di situ ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Ada lafaz azan kemudian tambahannya qad qa, itu yang lafaz iqamahnya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Beda dengan azan. Dan panggilan untuk melakukan salat, pemberitahuan untuk melakukan salat, tentu kita mengacu kepada tuntunan Nabi, ya, mengacu kepada tuntunan Nabi, walaupun memang ada sedikit keluasan di sana, apalagi untuk memanggil, ya, bukan untuk memberitahukan, memanggil orang untuk salat sunat, itu namanya azan, seperti as-salatu jami'ah, ya, dan ini umum untuk mengumpulkan orang, bukan untuk melaksanakan salat, tetapi untuk mengumpulkan orang untuk sholat. As-salatu jami'ah. Adapun panggilan khusus untuk sholat jenazah, kita tidak temukan. Kita tidak menemukan ada tuntunan dari praktek melaksanakan pengurusan terhadap jenazah ketika hendak menyolatkan jenazah, lafaz seperti itu dari hadis Nabi tentunya, yang pertama, dari praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dengan kata-kata as-salatu ala alal janazati rahimakumullah, yang ada adalah as-salatu jami'ah. Itu saja. As-salatu jami'ah ini adalah panggilan, seruan, memanggil, mengumpulkan orang, dan itu untuk salat sunat. Bila mana kalau dipanggil dikumandangkan azan pula, ini berarti sudah menyimpang. Tetapi digunakan salat, panggilan yang pertama, panggilan yang memang ada contohnya, yaitu as-salatu jami'ah. Salat itu mengumpulkan, maka datanglah orang banyak berkumpul di rumah Allah. Nah, kemudian mereka bisa jadi salat sunat, ya, bisa jadi tidak. Ya. Adapun lafaz yang lain, ya, seperti untuk sekarang ini di Masjid Haram Mekah dan Madinah, salatul qiyami athabakumullah. Ya. Ini kita tidak tahu ada dalilnya. Salatul qiyam, yaitu salat qiyam, semoga Allah memberikan kalian pahala. Ya, itu tadi saya memang mengatakan bahwa untuk memanggil orang untuk melakukan ibadah serentak, ya, ada sebagian ulama mengkiaskan dengan as-salatu jami'ah, sehingga mereka buat lafaz yang lain seperti salat tarawih itu. Kalau kita di Masjid Haram Mekah itu kita dengarkan lafaz yang tadi saya ucapkan, dan di Masjid Nabi pun demikian. Tetapi ini kan bukan standar dalil, ya, bukan standar untuk menjadikan dalil, karena memang kita mesti berpatokan kepada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat jenazah untuk memberitahukan kepada jamaah tentang jenis jenazahnya, benar. Ya. Ya. Seperti misalnya dua orang jenazahnya. Ya. As-salatu 'alal maytataini atau mayyitaini. Salat untuk dua orang jenazah. Kalau di Masjid Haram Mekah Madinah itu ada as-salatu 'alal rajuli, pemberitahuan. Ya. Pemberitahuan kena orangnya ramai. Ya. Orangnya banyak. Tapi kalau yang salat dua orang saja, sementara di luar 10 orang, ya sekarang ini yang di luar masjid lebih banyak daripada yang masuk masjid untuk menyolatkan jenazah. Kemudian tetap dikumandangkan itu. Ini apa fungsinya? Ya. Jadi bisa jadi hal ini kita mengatakan sebaik-baiknya kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, walaupun lafaz tersebut bisa para ulama mengkiaskan dengan menyebutkan tentang siapa yang disolatkan, berapa jumlahnya. Kalau di Masjid Mekah Madinah itu kan tujuannya untuk memberitahukan kepada jamaah apakah jenazahnya laki-laki atau perempuan, dua atau tiga, ya, agar nanti disesuaikan dengan lafaz doa. Meskipun sebenarnya kita bila mana tidak mengetahui jenazahnya, cukup dengan menggunakan lafaz umum. Ya, makanya di antara doa itu ada doa jenazah itu ada yang lafaznya umum. Ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana. Ya. Ini kan umum. Cukup dengan itu bisa kalau memang kita tidak mengetahui siapa jenazahnya. Tetapi kalau disampaikan juga untuk memberitahukan agar kita menyesuaikan lafaz doanya, tidak ada masalah. Cuma tentang seruan tadi kita katakan sebaik-baiknya yang harus kita ikuti adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, hafizakallah wa iyyak. Di bulan Ramadan, di malam-malam apa saja kalau ada yang nilai ganjarannya lebih utama dari bulan-bulan lain selain puasa, zakat, fitri, umrah? Di bulan Ramadan amalan apa? Di bulan Ramadan amalan-amalan apa saja kalau ada yang nilai ganjarannya lebih utama dari bulan-bulan yang lain selain puasa, zakat, fitri, umrah? Mohon contoh amalan serta dalilnya. Membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an ini sudah diterapkan bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan perhatian yang spesial terhadap kitabullah di bulan Ramadan, seperti hadis Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Ya. Kemudian para sahabat pun demikian, generasi setelah mereka juga, mereka berupaya untuk benar-benar memperhatikan kitabullah dengan membaca, memperbanyak membacanya. Makanya yang saya maksud memperbanyak bacaan karena memang itu yang tertuju. Dari itu makanya ada sebagian para ulama yang menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran itu dalam masa yang sangat yang di luar perkiraan kita, bisa 3 hari satu kali dan bisa jadi setiap hari satu kali. Berarti yang dituju adalah memperbanyak membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, salat malamnya, di sini disebut ya, selain puasa, zakat fitri dan umrah, salat malam qiyam, ya, menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam. Man qama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam Ramadan itu yang kita namakan dengan tarawih. Nah, itu yang kita namakan, yang kita istilahkan dengan salat tarawih. Ya, itu yang menghidupkan malam Ramadan dan bebas sebenarnya. Bebas, bisa berjamaah, bisa sendiri. Tetapi bagi kita yang hafalannya sedikit, bacaan Qur'annya tidak karuan, maka salat berjamaah bersama imam ini lebih utama berdasarkan hadis Nabi SAW, man sallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Orang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya pahala semalam suntuk, menghidupkan malam salat satu semalam suntuk dengan ibadah salat. ini tambahannya kemudian, ya, lakukan apapun kebaikan. Ya. Di sini disebutkan zakat fitri, berarti khusus dan dia umum. Ya, bersedekah mengeluarkan harta di bulan yang mulia ini luar biasa. Nabi SAW diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis yang tadi kita sampaikan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, namun kedermawanannya semakin tinggi di bulan Ramadan. Ya, bayangkan bagaimana tingginya kedermawanan Nabi. Di hari biasa saja dia bisa memberi, pemberiannya itu hewan ternak satu lembah, ya, satu lembah pemberiannya. Karena a'tar rajula al-ghanama baina jabalain, bayangkan satu lapangan luas kambing diberikan oleh Nabi SAW. Dan kata orang tadi, berimanlah kalian, masuk Islamlah kalian, karena saya datang dari orang yang membawa Islam itu, apabila diberi dia tidak takut kekurangan. Nah, itu buktinya. Itu di luar Ramadan. Bayangkan kalau di bulan Ramadan, makana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Maka gunakan, siapkan uang sebanyak-banyaknya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Berbedakan sedekah kita di bulan Ramadan di luar dengan di luar Ramadan. Pemberian kita. Karena memang kita yang akan memetiknya, kita yang akan mendapatkan hasilnya. Tidak akan mungkin sia-sia. Tetapi dengan tentunya kita berusaha untuk mengikhlaskan, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah juga mempersiapkan makanan untuk orang yang berbuka dalam konteks sedekah juga. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man fattara sha'iman falahu ajru as-sha'imi wa la min ghairi an yanqusa min ajri syai'an." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membukakan atau memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala orang yang berpuasa itu. Bayangkan kalau seandainya dia puasanya sempurna, sementara kita puasa sekedarnya. Ya. Dia puasanya luar biasa. Makanya pilih memberikan buka ini orang-orang yang puasanya yang sempurna. Jangan orang-orang yang puasanya sekedarnya saja. Jadi tambahan nilai puasa kita juga sedikit. Ya. Dan bukan standarnya dari titel, dari gelar, enggak. Ya. Tetapi tentu memang terbuka kesempatan ini untuk memperbanyak memberikan perbukaan untuk orang yang berbuka puasa, untuk orang yang berpuasa. Dan tentu sekarang sudah ada dibukakan kesempatan untuk kita, orang-orang tinggal kita tinggal bayarkan dan orang akan mengurusinya, tinggal tahu beres, ditransfer bisa, tidak perlu kita datangi pengurus orang yang untuk berbuka puasa itu, tinggal kita transfer sudah ada, dan kita dapatkan pahala bisa jadi 100 orang, 200 orang, ya, luar biasa. Ini di antara amalan yang lainnya. Kemudian berdoa, jangan dikira berdoa ini amalan yang ibadahnya yang nilainya seperti di bulan-bulan yang lain. Nabi SAW mengatakan doa orang yang berpuasa itu la turad, sampai dia berbuka. Di siang hari kita perbanyak berdoa. Jangan hanya memang di antara yang waktunya adalah menanti berbuka puasa, tetapi saat berpuasa itu juga kita perbanyak berdoa. Di waktu-waktu kumpulkan beberapa keutamaan yang berdoa ketika kita menunggu iqamah, di antara dua azan, saat berpuasa, di antara dua azan, saat berpuasa, di waktu sujud, ya, kita bisa berdoa, subhanallah. Jadi di antara amal ibadah juga berdoa, beristighfar, minta ampun, taubat juga, ya, bertaubat, minta ampunan kepada Allah, minta pembebasan dari api neraka, ini juga termasuk amalan, ya. Meninggalkan dosa saat berpuasa ini amal ibadah yang mungkin kita tidak terlalu peduli, ya, karena kita mengira puasa itu hanya sekedar makan, menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan saja dengan pasangan kita yang sah. Sementara menahan diri dari dosa kita tidak peduli, padahal itu ibadah. Itu ibadah saat berpuasa, menahan diri dari berdosa, dosa lisan, ya, dosa mata, dosa telinga. Nabi SAW sudah memberikan kata kunci, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarama. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan berbuat dosa ketika berpuasa, maka Allah tidak akan memberikan apa-apa. Jadi menahan diri dari berbuat dosa saat berpuasa itu ibadah yang luar biasa. Dan itu prosesnya apa? Dari kita berpuasa, kalau kita dari makan dan minum saja mampu untuk bertahan, padahal minuman dan makan itu halal, kenapa kita bisa masih tetap berdosa? pada dosa itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Ya, ini yang saat berpuasa ini harus kita suburkan, bahwa kita harus bersih dari dosa. Harus bisa meninggalkan dosa, menjauh diri dari dosa. Bahkan yang sederhana saja, ya, bertengkar dengan saudara kita. Bertengkar ini yang paling ringan yang diingatkan oleh Nabi. Idza kana saumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wa in syatamahu ahadun falyaqul inni imru'un shaim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu berpuasa di suatu hari, maka janganlah sampai dia berbuat rafath, yaitu pembatal-pembatal puasa yang berkaitan dengan birahi, hasrat birahi, syahwat, ya. Kemudian fusuk, wala yafsuk, dan jangan berbuat dosa. Itu tadi ibadah yang luar biasa, apalagi untuk orang-orang yang berpuasa yang masih pasangan muda. Ya. Ini juga perlu diperhatikan karena ini telah salah satu ibadah yang luar biasa dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apabila ada orang yang menyulut atau membuat dia emosi, maka menjaga amarah itu juga termasuk ibadah. Dia cukup mengatakan inni imru'un sha'im, sampaikan kepadanya bahwa saya sedang berpuasa. Menyampaikan saya sedang berpuasa ini, kata para ulama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, menyampaikan kepada dirinya sendiri, mengingatkan dirinya agar dia bisa mengontrol, jangan sampai berbuat salah. Yang kedua, kalau memang tetap orang itu bersekeras untuk membuat kita marah, sampaikan kepadanya, saya sedang berpuasa dan tidak akan mungkin meladani Anda. Untuk menjaga puasa kita, menjaga puasa itu ibadah. Kemudian nanti setelah masuk 10 terakhir Ramadan, ada ibadah-ibadah tambahan. Menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malamnya dari selesai tarawih sampai, ya, dari tarawih yang biasa ibadah rutinitas kita di bulan Ramadan, kemudian terus isi malamnya, jangan bisa jadi kita tidak tidur di malam-malamnya. Karena ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian i'tikaf. Juga tambahan ibadah i'tikaf yang mulia, tujuannya untuk melazimi masjid dengan ketaatan kepada Allah dan tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadri. Ya. Nah, kemudian yang tadi disebutkan yaitu umrah dan yang lainnya tidak mungkin pula kita sebutkan semua, dan ini sudah ada pada pembahasan tentang pembahasan khusus yang telah kita dengarkan dari macam-macam sumber. Untuk membersihkan harta yang bercampur halal dan halal haram subhat, kemana saja bisa dikeluarkan, mohon disebutkan contohnya. Kenapa kita mesti mencari harta yang haram? Yang pertama tentunya kita bersihkan dari yang haram. Kenapa kita masih berlengah-lengah atau berlalai-lalai atau meremehkan? Padahal Nabi sudah mengancam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dengan harta yang haram itu neraka yang pantas untuk membersihkannya. Tidakkah takut kita ke neraka sehingga kita hanya membahas bagaimana solusi? Yang pertama sekali, jangan sampai kita mendapatkan harta dengan cara yang haram. Karena ini pertanyaan Allah nanti berbahaya. Karena harta yang kita dapatkan itu ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan? Memikirkan bagaimana menjawab di hadapan Allah itu saja sudah suatu hal yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Ya. Kemudian kalau kita sudah bertobat dari mencari harta yang halal bercampur semuanya, tidak tahu halal haram, di sana sudah semua ada halal, ada haram. Ya. Yang halalnya sedikit, haramnya banyak, subhatnya lebih banyak lagi. Dan kita sudah bertobat, nah ini baru cari solusinya. Ya. Cari solusinya, kita bertobat dan memang sudah habis semuanya. Dan bahkan kita bisa jadi mulai dari nol lagi. Habiskan semuanya, bersihkan. Ya. Lalu setelah itu kita jadi tukang cuci piring. Atau tukang sapu jalan. Karena sekarang kita mikirkan sederhana. Tapi kalau sudah nanti di hadapan Allah, mau kita lebih tidak makan daripada makan? Tidakkah kita pernah mendengar pesan seorang istri yang salihah kepada suaminya? Kami mampu untuk menahan lapar di dunia, tapi tidak mampu untuk menahan api neraka. Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, kalau seandainya memang sarana sudah bertobat, kita sudah bertobat dan meninggalkan semuanya, harta yang masih ada itu diapakan? Ya. Karena sekarang ini orang meremehkan. Nanti kita sekarang kita dapatkan dengan cara yang haram dulu. Nanti kita bersih-bersihkan sajalah. Sederhana sekali. Ya. Nanti kita tunaikan zakatnya, bangun masjid, santunan yatim, kemudian kumpulkan lagi yang haram. Mari buat pula di Ramadan kesempatan untuk bersih-bersih. Ini orang tidak takut neraka. Tidak takut neraka. Ya. Seharusnya dia bersihkan aktivitas mencari harta ini dari yang haram. Kenapa tanggungjawabannya besar? Ya. Kalau itu sudah terjadi dan dia bertobat, maka bersihkan semua harta itu. Keluarkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ini kita sementara, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Harta itu bagaimana kita gunakan untuk mengejar surga. Ya. Mengejar surga. Sekian banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan bahwa harta itu untuk mencari surga. Ya. Yang pertama kali dari sifat orang yang bertakwa yang Allah sediakan untuk mereka surga, Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin. Sifat orang yang bertakwa yang Allah sediakan surga untuk mereka ini yang pertama kali tentang harta. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfak di jalan Allah. Bagaimana harta kita itu bisa mendekatkan kita selalu ke surga? Jangan kerja hanya untuk menumpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk, dan tiba-tiba kita mati yang mendapatkan orang lain. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Apalagi kalau yang tumpuk itu bukan dengan cara yang halal, bercampur sebuah yang lainnya, maka bila perlu keluarkan lebih banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hitung-hitung mana yang halalnya, mana yang haramnya. Nah, kemudian yang halalnya, yang haramnya itu bersihkan diri. Lepaskan diri kita darinya. Ya. Dibuat fasilitas-fasilitas umum dan bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Sampaikan, dan kita akan dapat pahala. Mungkin pahalanya karena kita ingin bersih diri saja. Tetapi dari sedekah kita itu tidak ada gunanya. Tidak dapat apa-apa kita. Kita hanya nilai kita berbersih-bersih itu yang dinilai oleh Allah SWT. Keluarkan semuanya sebanyak apapun yang haram itu. Keluarkan semuanya. Jangan sampai tertinggal walau sebesar pun. Nah, kemudian yang bersihnya itu kita infakkan. Yang bersihnya itu kita infakkan. Banyak berinfak. Ini baru kita dapat pahala per satu butir bijinya itu berapa? 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi, ma'asyiral muslimin, sudah saatnya kita takut dalam masalah harta ini dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang masuk neraka karena dengan masalah harta ini. Ya. Dan bahkan nanti harta itu yang digunakan oleh Allah untuk sarana penyiksa. Emasnya akan dipanaskan di neraka. Ya. Peraknya pun demikian, dan yang lainnya, hewan ternaknya. Ya. Kebun sawit yang sekarang kita punya banyak itu dijadikan sebagai sarana penyiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskan dengan hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan ternaknya, sapinya, kambingnya dikumpulkan di lapangan yang besar, nanti mereka menginjak-injaknya. Walahu khuar. Sambil mengeluarkan suara bengis karena marahnya mereka. Ini yang itu karena tidak ditunaikan zakatnya saja. Apalagi kalau yang cara mendapatkannya haram. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala penyimpangan agama. Ustaz, banyak masjid sunnah yang melakukan salat malam sesudah salat tarawih, apakah ada anjurannya? Di malam Ramadan hidupkan dengan segala macam ibadah salat. Ya. Perbanyak salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita mendapatkan salat semalam suntuk malah. Pahala salat semalam suntuk. Tetapi beliau janjikan dengan cara mengikuti imam. Jadi yang dimaui oleh agama, oleh Nabi adalah kita sholat semalam suntuk. Yang diinginkannya adalah kita sholat semalam suntuk. Tapi karena kita memang lemah, semangat kita juga tidak seberapa, agama kita ini luas, agama kita ini pemurah, maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam, maka diberikan dia pahala semalam sholat semalam suntuk. Kalau selesai kita sholat tarawih bersama imam dan kita juga belum puas dengan sholat, maka kita boleh sholat. Ya. Kita boleh sholat sendiri di rumah. Tambahkan lagi. Hanya ketentuannya tidak menambahkan sholat witir lagi. Karena Nabi SAW menjelaskan witir itu di malam hanya di satu malam hanya satu kali. tidak ada dua kali. Nah, kita tambahkan dengan solat-solat yang genap. Ya. Dan di 10 terakhir Ramadan ini upaya untuk itu, ya. Untuk menambah makna dari menghidupkan malam 10 terakhir seperti yang dilakukan Nabi SAW, yaitu solat lagi dan tidak ada larangannya. Karena solat berjamaah di bulan Ramadan, solat malam di berjamaah di bulan Ramadan itu sunnah. Nabi SAW telah melakukannya dan tidak diingkarinya perbuatan sahabatnya. Dan sunnah Umar bin Khattab yang dia kumpulkan para sahabat dengan di belakang satu imam, dan itu terus dan tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kaum muslimin sampai hari ini, ya. Tetap sholat di bulan Ramadan itu berjamaah, di tarawihnya setelah sholat isya, kemudian lanjutannya setelah separuh malam, ya, sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Misal saat macet, antrian, menyetir dan lain-lain, amalan apa yang paling baik dilakukan? Kalau berupa zikir, lafaz zikir apa yang paling utama saat seperti itu? Banyak zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, itu saja. Tasbih saja yang perbanyak. Yang masalahnya kita melazimnya itu yang kurang. Kesadaran kita yang kurang untuk mengisi waktu dengan ibadah, dan bisa membaca hafalan Al-Quran kita, ya, mengulangi hafalan Al-Quran kita, dan al-muwaffaq man waffaqahullah, orang yang akan mengetahui celah-celah seperti itu orang yang mendapat taufik. Maka minta taufik kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri saya bantuan, pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu, memperbaiki ibadah kepadamu, dan mensyukuri nikmatmu. Ya, nikmat di antara nikmat kita umur, usia kita. Maka saat umur kita berlalu, kita harus isi dengan ibadah. Ya, jadi minta taufik kepada Allah, maka dia akan dibukakan oleh Allah taufik yang selebar-lebarnya, dan bukan hanya ketika antian macet saja. Ya, sedang apapun juga, bila mana Allah berikan kita taufik, kita akan tahu apa ibadah yang pantas kita lakukan saat itu. Wallahu ta'ala alam. Apakah keluarnya madzi ketika berpuasa membatalkan atau mengurangi pahala berpuasa, Ustaz? Penyebabnya saja. Ya. Penyebab keluarnya madzi ini, apakah keluarnya biasa? Orang, karena memang orang terkenal banyak keluar madzi. Ya. Nah, ini yang mungkin dihindari. Bila mana penyebabnya bercumbu, ya, bermesraan dengan istri, yang perlu dihindari, ya, dihindari. Tapi keluarnya itu tidak membatalkan puasa. Ya, berbeda dengan keluarnya mani yang disengaja. Ya, percumbuan yang mengeluarkan sperma, walaupun tidak berhubungan badan, ini juga membahayakan. Ya, ini bisa jadi pembatal puasa. Ya, bisa jadi pembatal puasa. Maka itu yang dihindari. Adapun keluarnya madzi itu tidak mengapa, yang perlu diperhatikan adalah penyebab keluarnya. Dan Nabi SAW telah mengatakan tadi, jangan, dan tidaklah dia melakukan rafath. Rafath ini adalah al-jima wa muqaddimatuhu. Berhubungan badan berjima dan pendahulunya, penyebab-penyebabnya. Itu bermesraan dan tentu kembali kepada libido seorang laki-laki atau sahwatnya, ya. Makanya bila mencium istri bagi orang yang sudah tua itu tidak mengapa, tapi bagi pasangan muda ini berbahaya. Ini dilihat dari kondisi itu. Nah, jadi kita lihat siapa kita. Wallahu ta'ala. Terakhir, apakah apakah bab 37 ini jangan juga berlaku untuk wanita? Ya. Bab 37 tadi apa? Datang ke masjid di pagi dan di petang hari, ya. Ya. Sama, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaannya. Kemudian bagi wanita yang tahu keutamaan ini, kemudian dia keinginannya untuk melakukan keutamaan ini besar. Tetapi dia mengetahui bahwa Nabi SAW rumahnya lebih baik daripada dia, daripada ke masjid, berarti dia dapat pahala lebih besar. dari pahala yang disediakan oleh yang janjikan oleh Nabi tadi. Dia tahu ini keutamaannya, tetapi yang menghalanginya untuk datang ke masjid di pagi hari, di petang hari itu apa? Bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa solatnya wanita itu di rumahnya lebih baik, maka dia mendapatkan lebih baik daripada persiapan yang dibuat oleh Allah untuk menyambutnya di surga. Ya. Walaupun ini tertuju untuk semuanya, tapi kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan lebih dari itu, karena Nabi mengatakan solat orang di masjid di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya sendiri, masjid Nabi. Satu kali solat di masjid Nabi 1000 kali solat, berarti lebih baik daripada 1000 kali solat. Keutamaan datang ke masjid di pagi hari dan atau di petang hari itu Allah siapkan, tambahkan persiapan untuk menyambutnya di surga. Dia mau itu, tapi dia lebih mendahulukan hadis ini dan dia tetap di rumah, maka dia lebih mendapatkan lebih baik dari, mendapatkan lebih baik daripada yang dijanjikan oleh hadis tersebut, karena itu lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca. Bolehkah kita berbicara setelah sholat fardu ketika akan mengerjakan sholat sunnah rawatib? Bolehkah kita berbicara setelah sholat fardu ketika akan mengerjakan sholat sunnat rawatib? Tidak ada larangan ya. Tidak ada larangan. Ya. Dan banyak kejadian ya yang kita bisa ambil dari kejadian di zaman Nabi. Seperti tadi yang hadis yang kita pelajari bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat langsung bertanya kepada laki-laki tadi. As-subha arba'a ini langsung. Ya. Kemudian ketika Nabi selesai sholat, walaupun hakikatnya belum selesai sholatnya, tetapi dia sudah selesai, sudah menyelesaikan sholatnya, tiba-tiba berkata Zul Yadain. Ya. Aku siratis sholat amnasita. Apakah sholat ini diqasar atau engkau yang lupa? Ini menunjukkan bolehnya berbicara setelah salam. Ya. Berbicara bila mana itu menuntut kita untuk berbicara perkara-perkara yang wajar dan yang penting, ya. Dan ini menunjukkan bolehnya. Apakah boleh sholat tahajud lagi setelah kita sholat tarawih? Tadi saya sudah jelaskan, ya. Sebenarnya yang idealnya kita sholat dari mulai isya sampai pagi, ya. Karena itu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maunya kita ini mendapatkan pahala sholat semalam suntuk dengan sholat itu sendiri secara nyata, tetapi tentu kita tidak mampu, maka diberikan janji pahala oleh Nabi untuk mendapatkan itu, yaitu sholat bersama imam sampai selesai. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.